Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan membaca, mengambil faedah dari kitab Syarhul Mumti' Ibn Rahimahullah dalam babul fikih. Pelajaran ini meneruskan pelajaran kita dulu dari awal kitab Thaharah sampai kitabul Buyu. Terhenti sampai kitabul Buyu sekitar entah berapa tahun. Nah, dari sejak mulai dibangun pondok ini, dari sejak aktif enam pondok ini, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kepada kita faidah-faidah yang barakallahu fikum terkhusus dalam kitab Al-Buyu jual sistem yang akan kita ambil faedahnya. Beberapa perkara-perkara yang penting saja, tidak dibaca secara keseluruhan. Barakallahu fikum. Sallallahu at-taufiq lima yuhibu wa yarda. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam Ibn Thaymin rahimahullah. Qala sahib Zadil Mustaqni Kitabul Bai'i, kitab yang menerangkan tentang jual beli. Al-Imam Ibn Taymin rahimahullah mensyarah kitab Zadil Mustaqni. Diberi nama syarah tersebut dengan nama Syarhul Mumti'. Kata beliau, sahib Zadil Mustaqni mengatakan Kitabul Bai', kitab yang menerangkan tentang jual beli. Berkata al-'allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wal bai'u jaizun bil kitabi was sunnati wal ijma'i wan nadhari sahihi. Perkara jual beli adalah perkara yang dibolehkan dengan dalil dari kitab dan sunnah dan juga ijma serta penelitian yang benar yang sahih. Jadi dalil tentang bolehnya jual beli ada empat. Fa'adillatuhu arba'atun, dalil kebolehan jual beli ada empat. Yang pertama, dalil dari Alkitab, yaitu Al-Quran. Yang kedua, dalil dari Sunnah. Yang ketiga, dalil ijma, kesepakatan para ulama. Yang keempat adalah nazarus sahih, penelitian yang sahih benar, pandangan yang benar, pendapat yang benar. Mana dari kitab, dari Quran, dari Al-Quran tentang bolehnya jual beli? Qala al-'allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, amal kitabu faqaluhu ta'ala. Adapun dalil dari Al-Kitab yang di Al-Quran, maka firman Allah Ta'ala, surat Al-Baqarah ayat 275. Allah Ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Ini dalil dari kitabullah, surat Al-Baqarah ayat 275. Tentang bolehnya jual beli. Allah Ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan ahallallahu, Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Wa amma sunnah, adapun dalil dari sunnah tentang bolehnya jual beli, famitslu qaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza tabaya'a rajulani, idza tabaya'a ar-rajulani, فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا. Adapun dari sunnah Rasulullah SAW, seperti sabda Nabi SAW, إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ, apabila dua orang melaksanakan transaksi jual-beli, فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا, maka setiap salah satu dari keduanya tersebut, بِالْخِيَار, boleh mengadakan khiyar, antara melangsungkan transaksinya atau membatalkannya. مَالَمْ يَتَفَرَّقَا, selama penjual dan pembeli tersebut belum berpisah di satu tempat akad jual beli, khiyar majlis. Wakana jami'an, dan keduanya, selama keduanya belum berpisah. Hadis ini muttafaqun alaih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini satu hadis yang menunjukkan tentang bolehnya jual beli. Kata Rasulullah, apabila dua orang laki-laki mengadakan transaksi jual beli, maka setiap dari keduanya mendapatkan hak pilih, hak khiyar, antara melanjutkan dan membatalkan selama masih dalam majlis akad di tempat transaksi tersebut, belum berpisah. Hadis Ibnu Umar muttafaqun alaih. Dan juga sama, dan juga seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yabi' ahadukum ala bai' ba'din. Berarti ada dua hadis kita baca tentang bolehnya jual beli dari sunnah. Kata Rasulullah, ala bai' ba'din. Tidak boleh salah seorang di antara kalian menjual atau membeli di atas jualan saudaranya. Si A, si B sedang transaksi, datang si C, nah, menawarkan barangnya, sehingga si A, si B batal jual belinya. Tidak boleh demikian. Barakallahu fikum. Wala hadis fi hadza katsiratun, hadis tentang bolehnya atau hadis yang menunjukkan tentang bolehnya jual beli banyak sekali. Cukup dua saja kita sebutkan. Kata Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Dan yang ketiga, ijma'. Nah, wa ammal ijma' fa ma'lumun bidzarurah min dinil Islam. Apadapun dalilnya dari ijma' tentang bolehnya jual beli, maka sangat diketahui secara darurat, termasuk perkara agama Islam. agama Islam yang membolehkan hal tersebut secara ijma. Diketahui, barakallahu fikum. Wa man nazaru sahih, adapun pandangan yang benar dari sisi penelitian, dari sisi kehidupan realita kenyataan, nah, membolehkan tentang jual beli, fa innal insan yahtaju fi yadi ghairihi, karena seseorang itu membutuhkan sesuatu yang ada pada tangan orang lain. Iya. Seseorang membutuhkan sesuatu yang ada pada orang lain. Min mata'i dunia, dari kesenangan-kesenangan dunia. Wala wasilata ila dalik illa bidzulmi wa akhdhihi minhu qahran aw bil bay'. Tidak ada wasilah kepada kebutuhan yang ada pada tangan orang lain tersebut kecuali dengan cara kedzaliman, mengambil secara paksa atau dengan cara jual beli. Jadi, secara pandangan yang sahih tentang bolehnya jual beli, setiap orang tidak bisa melengkapi kebutuhannya sendiri. Seorang-seorang mesti butuh kepada apa yang ada di tangan orang lain. Maka cara untuk mendapatkannya, dan kebutuhan kita yang ada pada orang lain, salah satu caranya dengan al-bay', dengan jual beli, barakallahu fikum. Ini secara pandangan sahih, kenyataan, barakallahu fikum, kehidupan seperti itu. Oleh karena itu, dan Allah subhanahu wa ta'ala menghalalkan jual beli. Nah, maka termasuk perkara daruri, halalnya jual beli tersebut, menghalalkannya. Barakallahu fikum. Kemudian, apa arti nam al-bay' secara bahasa dan secara istilah? Sahib Zadil Mustaqni akan menyebutkan jual beli secara istilah dulu. Qala al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah wa qala Sahib Zadil Mustaqni wa huwa mubadalatu malin. Wa huwa mubadalatu malin. Jual beli al-bay' itu adalah tukar menukar harta benda. Mubadalah, saling menukar harta. Nah. Walau fi dhimmah, walaupun masih dalam tanggung jawab, belum ada barangnya. Akad, sudah saling akad. Nah, fulan penjual, fulan si fulan yang lainnya pembeli. Barang masih di rumahnya, barang masih nah, belum ada, ditukar. Nah, saling menukar. Itu namanya apa? Termasuk pada jual beli. Baik, mubadalatu malin, tukar menukar harta. Walaupun masih dalam tanggung jawab. Kata Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, kata Al-Allamah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, wa qawluhu mubadalatu malin walau fi dhimmah, hadza ta'rifun lahu fil istilah. Ini definisi jual beli secara istilah. Nah, jadi jual beli secara istilah mubadalatu malin walau fi dhimmah, tukar menukar harta walaupun masih dalam tanggungan. Au manfaatin mubahatin, atau tukar menukar manfaat. Tukar menukar sebuah manfaat, bukan benda, harta benda. Itu juga nanti disebut jual beli. Seorang beli jasa, Naam. Barakallahu fikum. Ini masih dalam perkataan Sahib Zadil Mustaqni, bahwasanya yang namanya baik adalah mubadalatu malin walau fi dhimmah au manfaatin mubahatin. Tukar menukar harta benda walaupun masih di dalam tanggungan, atau tukar menukar manfaat yang dibolehkan, sebuah manfaat yang halal yang dibolehkan. Adapun secara bahasa baik, kata al-allamah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, al-bay'u fil lughati a'ammu min al-bay' syar'an. Kalimat bay', jual beli bahasa kitanya, di dalam bahasa lebih umum daripada nam bay' secara syar'i. Kalimat bay' bahasa kita jual beli secara bahasa lebih umum, kata beliau, daripada kalimat bay' secara syar'i. Apa kalimat al-apa secara bahasa? Al-bay' qal fa huwa akhdhu syai'in wa i'ta'u syai'in. Namanya bay' jual beli secara bahasa, mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu. Mengambil dan memberi. Si penjual memberikan barangnya dan mengambil nilai jualnya. Secara bahasa, akhdu syai'in wa i'ta'u syai'in. Memberi, mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu. Nah. Karena kalimat bai' itu ba'a, ba'a itu asalnya hasta. Nah, ini ba'a, ini hasta. Jadi seorang menyodorkan tangannya begini, si penjual menyerahkan, si pembeli mengambilnya. Saling menyodorkan hastanya. Itu secara bahasa. Ba'a. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau secara bahasa jual beli itu lebih umum. Bahkan termasuk pinjam meminjam, nam kemudian penitipan dan yang lainnya secara bahasa termasuk jual beli. Kenapa? Karena ada saling menyodorkan lengannya ataupun hastanya. Nam secara bahasa. Adapun secara istilah tadi yang namanya bayi adalah barakallahu fikum mubadalatu malin walau fi dhimmah au manfaatin mubahatin. Tukar menukar harta benda walaupun masih dalam tanggungan, atau tukar menukar sebuah manfaat yang dibolehkan. Nah, kalimat tukar menukar sebuah manfaat, bukan tukar menukar enam manfaat yang diharamkan, maka bukan termasuk daripada jual beli secara syar'i. Nah, ya, barakallahu fikum. Qala al-imam, qala al-lama Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, kalimat mubadalatu malin, tukar menukar harta, al-muradu bil mal, yang dimaksud dengan mal, bahasa kita harta. Nah. Atau kita lengkapi dulu pengertian secara yang ditulis oleh al-alamah Sahib Zal Mustaqni. Kata beliau al-imam Ibn Utsaimin rahimahullah, walakin fil istilah, akan tetapi al-bay secara istilah, yakul Sahib Zal Mustaqni mengatakan, mubadalatu malin walau fi dhimmah au manfaatin mubahatin. Kama marri darin. bimithli ahadihima ala ta'bid ghairar riba wa qard. Kata al-alama Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, pengertian bayi jual beli secara istilah menurut sahib Zadil Mustaqni, kata beliau, secara lengkapnya jual beli tersebut secara istilah adalah mubadalatu malin, tukar menukar harta, walau fid dhimmah, walaupun masih dalam tanggungan, atau tukar menukar sebuah manfaat yang dibolehkan, kama marri darin, seperti enam tempat lewat di depan rumah. Seorang mau lewat menuju rumahnya, namun harus melewati rumah orang lain. Kemudian dia beli tempat lewat tersebut, jalannya, manfaat untuk dia bisa sampai ke rumahnya. Nah, barakallahu fikum. Ini namanya tukar menukar manfaat. Mamari darin. Nah, barakallahu fikum. Alat ta'bid, dengan cara jual beli tersebut, tukar menukar harta dengan cara untuk dimiliki selamanya. Bukan sewa, kalau sementara kan sewa. Kontrak, iya. Kalau jual beli, untuk memang dimiliki selamanya. Gairah riba, bukan termasuk perkara riba, dan bukan pula bentuk pinjam-meminjam. Tukar-menukar harta, nam, yang sifatnya untuk dimiliki untuk selama-lamanya, nam, kemudian bukan termasuk riba, dan bukan termasuk qard, pinjam-meminjam. Ini lengkapnya pengertian jual-beli secara istilah yang diungkapkan oleh sahib Zadil Mustaqni, kata Imam Ibn Taymin rahimahullah. Kemudian kata Imam Ibn Taymin rahimahullah, apa yang dimaksud harta di sini? Tukar-menukar harta. Qaluhu mubadalatu malin, yang dimaksud dengan tukar-menukar harta, al-muradu bil mal, yang dimaksud dengan harta di sini adalah kullu ainin mubahatin naf'i bila hajatin, setiap benda yang dibolehkan diambil manfaatnya bukan karena kebutuhan kepadanya. Nah, ya, yang maksud dengan harta, tukar menukar harta, maksudnya di sini setiap benda yang barakallahu fikum manfaatnya dibolehkan secara syar'i, bila hajatin, tanpa ada hajat kebutuhan. Maksud hajat di sini nanti akan disebutkan. Nah, fa yadkhulu fi dzalika adz-dzahab, maka masuk di dalam harta benda adalah emas, satu. Naam. Ya. Wal fiddah, perak. Wal bur wa syair wa tamr wal milah, bur gandum, syair juga jenis gandum, tamr kurma, wal milah termasuk di dalamnya garam, wa sayyarat kendaraan, mobil, wal awani kemudian alat perkakas, wal aqarat kemudian tanah, dan yang lain-lainnya, itu termasuk mal, harta benda. Jadi ketika diartikan jual beli tersebut adalah tukar menukar harta, yang dimaksud harta itu tadi, mobil, motor, tanah, alat-alat terkakas, emas, perak, barakallahu fikum. Ini termasuk binatang di dalamnya. Nah, ya. Baik. Kemudian waqaluhu mubahatun nafa. Harta benda, tukar menukar harta yang atau tukar menukar manfaat, yang manfaat yang dibolehkan. Nah, maksud mubahatun nafa, maknahu artinya annahu labudda yakuna fiha nafa. Harta yang diperjualbelikan maka harus padanya ada manfaat. Nah, harus ada manfaatnya. Fal ainu allati la naf'a fiha la tadkhul fi hadza ta'rif. Maka benda yang tidak ada manfaat padanya maka tidak termasuk dalam pengertian jual beli secara istilah. Jadi jual beli secara istilah menjual manfaat yang dibolehkan. Kalau menjual barang yang tidak ada manfaatnya maka tidak termasuk dalam definisi jual beli secara istilah. 6. Wa qalu mubahatun nafa'. 6. Manfaatnya yang dibolehkan. Tukar menukar manfaat yang dibolehkan manfaatnya. Kharaja bihi muharramatun nafa'. Keluar dari kalimat ini manfaat yang diharamkan. Bukan termasuk jual beli yang syar'i kalau di situ tukar menukar manfaat yang diharamkan. Kal alati zumar, seperti alat-alat musik. 6. Alat-alat perjudian, alat-alat ma'azib. 6. Ya. Alat-alat musik. Itu manfaat yang tidak dibolehkan secara syar'i. 6. Berarti kalau tukar menukar manfaat yang diharamkan seperti itu tidak termasuk jual beli secara istilah. 6. Fahadihi la tadkhulu fi ismil mal huna. Maka di sini tidak termasuk barang-barang yang manfaatnya tidak dihalalkan. Wa qalu bila hajah. 6. Tukar menukar harta benda atau tukar menukar manfaat, barakallahu fikum, lidzarurah. Allah fikum. Nah, dari madhab Ahmad rahimahullah taala. Ahmad madhab Hanabilah. Naam. Idzan la budda min hadzal qayd ainun mubahatun nafa' bila haja. Oleh karena itu harus ditakyid tukar menukar sebuah manfaat yang dibolehkan manfaat tersebut bukan karena hajat, barakallahu fikum. Nah, ya. Fakalbu sayyid ainun mubahatul nafa'. Anjing buruan termasuk benda yang dibolehkan diambil manfaatnya tetapi karena kebutuhan. Iya. Nah, karena kebutuhan. Walihada kuidat manfaatuhu biqaidin muayyan. Fatabayyana al-an ma huwal mal. Maka jelaslah sekarang yang dimaksud dengan harta di sini tukar menukar harta. Maka yang dimaksud harta di sini adalah kullu ainin mubahatin nafa' bila haja. Setiap benda yang manfaatnya dibolehkan bukan manfaatnya karena dibutuhkan. Barakallahu. Ini yang dimaksud. 6 harta, 6 mal tukar menukar harta. Baik, kemudian kalimat walau fi dhimmah. Walaupun masih di dalam tanggungan. Tukar menukar harta walaupun masih dalam tanggungan. Barakallahu fikum. Contoh. Kata Imam Ibnu Taimin rahimahullah, kalimat ini walaupun di dalam masih tanggungan maksudnya seperti apa? Wa qawluhu walau fi dhimmah tadullu ala anna hunaka syai'an muqabilan lima fi dhimmah. Wa huwa kadzalik. Walladhi yuqabilu ma fi dhimmah wal muayyan. Ai al muayyan aw ma fi dhimmah. Ya'ni qad yaqul aqad ala syai'in muayyan wa qad yaqul aqad ala syai'in fi dhimmah. Wa yadhhar hadha bil mithal. Contoh. Fa idza qulta, apabila engkau mengatakan bi'tuka hadzal kitab. Aku jual kepadamu kitab ini. Bi hadzal kitab, dengan kitab ini, berarti tukar menukar kitab. Nah, saya tukar kitab ini dengan kitab ini. Hadza muayyan bi muayyan. Ini tukar menukar dengan sesuatu yang telah tertentu dengan benda yang tertentu, bukan di dalam dhimmah tanggungan. Nyata barangnya. Itu nah. Barakallahu fikum. Bukan termasuk sesuatu yang masih dalam tanggungan. saya tukar kitabmu ini dengan kitab ini. Bendanya sudah ada dua-duanya. Ini barakallahu fikum bukan tukar menukar di dalam tanggungan. Tetapi wa idza qulta, apabila engkau mengatakan bi'tuka hadzal kitab bi asyrati riyalat, saya jual kepadamu kitab ini dengan 10 rial. Kitabnya sudah tentu ini, tapi 10 rialnya masih di dalam zimmahnya. Nah, barakallahu fikum. Itu yang dimaksud dengan zimmah. Jadi kalau akad, sudah akad saja, barangnya belum ada, sudah akad. Nah, terjadi tukar menukar dengan dalam akad itu, maka sudah dikatakan bayi jual beli, barakallahu fikum. Nah. Contoh yang lain. Misaluhu. Ishtaraitu minka kilo minasukkar bi asyrati riyalat. Saya membeli darimu 1 kilo gula dengan harga 10 rial. Seorang mengatakan begini. Nah, saya beli darimu 1 kilo gula dengan harga 10 rial. Thumma dhahabal bai. Kemudian si penjual pergi mengambil gulanya. Kemudian menimbang gula itu. Wa ana akhrajtu ad-darahim. Kemudian saya keluarkan uangnya untuk membayar gula tersebut 10 dinar. Min jaybi, dari kantong saya. Saya berikan kepadanya. Huna al-aqd. Di sinilah yang namanya akad. Tarjawaqu ala syai'in fi dhimma bi syai'in fi dhimma. Naam. Di sini terjadi akad sesuatu yang masih di dalam zimmah, tanggungan, dengan sesuatu yang akan dibayar dengan masih dalam tanggungan. Nah, itu juga dinamakan bayi akad, barakallahu fikum. Nah, ini kata beliau al-Imam Ibn Taimin rahimahullah taala. Kemudian waqaluhu aw manfaatin mubahah, atau tukar menukar sebuah manfaat yang dibolehkan. Nah, ya. Yani mubadalatu malin bimanfaatin mubahah. Tukar menukar harta benda dengan sebuah manfaat yang dibolehkan. Misaluhu, contohnya. Mamarun fidarin. Tempat lewat jalan di sebuah perumahan. Hadza rajulun lahu darun wa lahu jar. Ada seseorang punya rumah dan punya tetangga. Wal jaru bainahu wa baina syari, sementara tetangganya posisinya berada di antara dia dengan jalan raya. Faqala al-akhar, maka berkatalah yang lain, ashtari minka mamarran fi darika ila syari. Saya beli jalan ini di rumahmu sampai jalan sana supaya saya bisa ke jalan. Karena jalannya dia, rumahnya terhalangi dengan rumah tetangganya. Maka dia mau membeli tempat lewatnya. Ini namanya apa? Tukar menukar harta dengan manfaat yang dibolehkan. Nah, manfaat yang untuk dia bisa lewat, kemudian ditukar dengan harta, dengan uang tersebut. Itu termasuk jual beli, barakallahu fikum, kata Imam Ibn Taimin rahimahullah. Naam, kemudian qala naam, iya silakan dibeli. Fashtara minhu al-mamar ila syarik. Kemudian dia beli tempat lewat tersebut, itu jalan sampai jalan raya, dengan beberapa dirham. Fahadi, maka ini bentuk ini, naam, bentuk seperti ini adalah mubadalatu malin bimanfaah. Tukar menukar harta dengan sebuah manfaat. Dia keluarkan uangnya untuk mengambil manfaat untuk dia bisa lewat menuju jalan tersebut. Ini juga termasuk jual beli, barakallahu fikum. Nah, ini yang dimaksud. Nah, mubadalatu malin au manfaat au bimanfaatin mubahah. Ini barakallahu fikum sebagai bentuk pembukaan. Nah, mendefinisikan jual beli secara istilah tukar menukar harta dengan sebuah manfaat yang mubah, dengan cara untuk dimiliki selama-lamanya, bukan benda riba, bukan pula termasuk pinjam meminjam. Kemudian nanti barakallahu fikum akan disebutkan terjadinya jual beli nam akan dibarengi dengan atau disertakan ijab dan qabul akan datang barakallahu fikum. Wallahu ta'ala lam naktati bihadzal qadar wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wasallam.